Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Surat At-Taubah ayat 20. Amma ba'du. Ikhwani fillah, al-ija arsyadakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kembali di dalam majlis ilmu yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berangkat dari majlis ilmu dan pemahaman seperti ini, Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kemenangan-kemenangan di masa mendatang yang menjadi pilar bagi proses diperolehnya kemenangan kaum muslimin di masa mendatang. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam kaitannya dengan bulan Muharram, di mana menjadi tonggak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai bulan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan bulan sebagai bulan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan tahun awal tahun dari tahun hijriah. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas hijrah dari sudut yang lain, karena beberapa kali makna hijrah ini sudah dibahas dari beberapa sudut, dan kita mencoba membidik dari apa yang dimaksud dengan hijrah dan pengorbanan. Al-hijrah baina at-tadkhiyah wal-ithar. Hijrah antara pengorbanan dan mengutamakan kepentingan saudara dan sahabat yang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri, yang dalam bahasa lebih singkat disebut dengan hijrah dan pengorbanan. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dasar tentang pentingnya orang beriman itu untuk berhijrah, berjihad di jalan Allah, maka pada surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pondasi kejayaan kita yang nanti akan menjadi pilar kejayaan kita ini tidak bisa dilepaskan dari tiga hal ini. Muqawwamatul fawz, pilar-pilar yang bisa menegakkan kejayaan Islam ini, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ketika kita berbicara tentang hijrah, berbicara tentang hijrah, seringkali di kalangan kita menganggap bahwa itu peristiwa masa lalu saja dan berhenti peristiwa tersebut dengan Fathu Mekah. Dasarnya sebagian orang yang berpandangan demikian adalah karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fath. Tapi apakah memang demikian, bahwa tidak ada hijrah lagi setelah fath? Nah, marilah kita bahas sedikit demi sedikit bagaimana Allah meletakkan syariat hijrah ini. Dan dalam bahasan kita ini ada sebuah kesimpulan bahwa hijrah itu tidak diletakkan hanya untuk kelompok tertentu, zaman tertentu, tapi dia bisa dipakai pada zaman apapun ketika dibutuhkan. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Manhajun Nabi fid Da'wah min khilal sirah as-sahihah, konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah yang dibahas melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari sudut pandang ma'rifah wa tarbiyah wa takhtit wat tangdim. Ini jadi buku ini menariknya akan memotret seluruh perjalanan Nabi itu dipandang dari sudut pemberian pengetahuan, bagaimana mentarbiyah dipandang dari sudut tarbiyah, dalam sebuah peristiwa dipandang dari sudut tarbiyah, dalam sebuah peristiwa termasuk hijrah dipandang dari at-takhtit perencanaan, dan dalam suatu peristiwa sirah Nabi akan dipandang sebagai at-tangdim atau pengorganisasian. Ini menjadi penting sebab ketika kita belajar ayat-ayat tafsir-tafsir Al-Quran tanpa disertai dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayat-ayat Al-Quran tadi hanya bersifat dogmatis dan sulit untuk seolah sulit diterapkan dalam konteks manusianya. Padahal seluruh ayat Al-Quran tadi sudah diterapkan dan diaplikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sirah atau perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ketika kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa disertai dengan tafsir Al-Qur'an, maka kita hanya akan mendapati belajar sirah itu adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Maka yang paling ideal adalah memadukan antara nas-nas Qur'an dengan tafsirnya yang disertai dengan sirah yang menjadi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama membawakan agama ini. Nah, inilah yang kemudian terjadi keterpaduan yang kemudian menjadi tarbiyah, menjadi takhtit, menjadi tangdim. Bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kita juga bisa belajar bagaimana perencanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga mampu belajar bagaimana Nabi mengorganisir sampai pada menuju kepada kejayaannya tadi. Paling tidak dapat disimpulkan bahwa kejayaan yang dibawakan oleh Nabi tadi sebagaimana di dalam ayat ini tidak bisa dilepaskan dari tiga ini. Adanya sikap beriman yang tepat, hijrah, dan jihad fisabilillah. Kita awali dengan urgensinya hijrah terlebih dahulu. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya tu'addul hijrah min ahammi mutatallabati da'wah ilallahi ta'ala wa hiya sunnatullah fi rusulihi wa anbiya'ihi wa ibadihi al-mu'minin. Hijrah itu termasuk di antara tuntutan yang penting dalam dakwah ini. Artinya fase penting yang ada di dalam dakwah ini salah satunya dinamakan dengan hijrah. Wa hiya sunnatullah fi rusulihi wa anbiya'ihi wa ibadihi al-mu'minin. Ini merupakan sunnatullah yang berlaku pada rasul-rasulnya, para nabi-nabinya, dan para hamba-hambanya yang mukmin. Wa huwal amrul ladzi 'arrafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu awwali yaumin ja'ahul wahyu. Ini konsep hijrah ini, kesadaran untuk mengambil hijrah ini adalah kesadaran yang dimiliki oleh Nabi semenjak datangnya pertama kali tentang wahyu ini. Yaitu apa? Ketika Khadijah radhiyallahu anha mendatangi Waraqah bin Naufal pada waktu itu, setelah menanyakan berbagai banyak hal tentang kenabian-kenabian, maka kemudian Waraqah bin Naufal memberikan statementnya, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Alangkah baiknya sekiranya aku ini masih dalam keadaan hidup di saat engkau pada waktu nanti akan diusir oleh kaumnya. Jadi dakwah belum dimulai, wahyu baru turun, ya, itu sudah ada, ya, sudah ada satu statement bahwa engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Inilah yang kemudian perlu disadari oleh kita. Dalam dakwah ini ada risiko yang kemarin sebagiannya sudah kita bahas, ya, bagaimana menghadapi risiko sebagiannya juga sudah kita bahas. Yang salah satu mengelola risiko ini adalah disiapkannya tempat hijrah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari akan risiko yang akan dia hadapi ini, kemudian dia sejak dari awal menyadari risiko ini, maka sejak dari awal pula sudah memikirkan tentang rencana hijrah ini, di mana tempatnya, bagaimana posisinya, siapa yang mau berangkat berhijrah, dan ini semuanya sudah disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara risiko awal yang kemudian menyadari Nabi untuk mulai mempersiapkan, ada tempat-tempat yang nanti dipakai untuk berhijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan Abu Jahal ketika kerabatnya dikumpulkan dalam sebuah tempat dan Nabi kemudian menyampaikan kepada kerabat dekatnya ini, wahai saudaraku, jika aku memberitahukan bahwa di balik gunung ini akan ada musuh, apakah anda juga percaya dengan hal itu? Maka kemudian orang-orang yang hadir itu karena sudah melihat track record tentang kejujuran dan kebaikannya Muhammad, maka seketika itu juga mereka menyampaikan bahwa kami percaya bahwa di belakang gunung ini ada musuh karena Anda yang mengucapkannya. Tapi ketika mulai pada kalimat yang kedua yang mengajak untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, maka keluarlah kata-kata umpatan dari Abu Jahal ini dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk persoalan ini Anda itu mengumpulkan kami. Jadi dari situ Rasul sudah mulai merasakan akan risiko penolakan, yang risiko penolakan ini tidak saja dari ucapan, nanti akan berbuah kepada fisik, penolakan-penolakan secara fisik, penolakan-penolakan dakwah secara represif, yang sebagiannya dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di dalam Mekah, sebagiannya nanti akan dilakukan intimidasi di beberapa tempat yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konsepnya sejak awal konsep kejayaan ini sudah meletakkan sebagaimana tadi dibahas di awal, meletakkan hijrah sebagai salah satu solusi mengatasi atas risiko-risiko yang dihadapi di dalam berdakwah ini. Sejak awal konsep itu sudah mulai disiapkan untuk orang ini berani berkorban, karena hakikat dari hijrah itu yang paling utama adalah keberanian seseorang untuk berkorban, baik untuk dirinya, keluarganya, hartanya, maupun tempat tinggalnya. Nah, maka dalam rangka merefleksi pembinaan aktivis kita, sesungguhnya belajar dari kaidah hijrah dalam menggapai kejayaan ini, yang paling perlu ditarbiahkan kepada kita di kalangan aktivis adalah kemauan, kesiapan kita untuk melakukan tadhiyah wal ithar, melakukan pengorbanan dan mengutamakan kepentingan-kepentingan agama ini, kepentingan saudaranya dibanding kepentingan sendiri, yang dalam bahasa judul kita tadi disebut dengan al-hijrah bainat tadkhiyah wal isar, hijrah antara tadkhiyah, pengorbanan, dan mengutamakan kepentingan saudara yang lainnya. Maka dari nilai hijrah yang paling relevansi kita jalankan sekarang ini adalah hijrah bimakna at-tadkhiyah wal isar, hijrah dengan arti melakukan pengorbanan untuk kepentingan agama ini, pengorbanan untuk kepentingan saudara kita, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya demikian, fa nasrullah fid dunya wa thawabuhu fil akhirah innama yanaluhuma al mar'u bil amal wat tadhiyah wal musabarah ala syada'id wal luju' ilallahi biddu'a wal isti'anah. Pertolongan Allah itu di dunia kita yang nanti kita akan peroleh, pertolongan Allah di dunia dan dilanjutkan dengan balasan Allah di akhirat, jadi ada dua yang kita peroleh akibat tindakan yang kita lakukan nanti, itu ada dua yang kita peroleh. Yang pertama, Allah menolong kita di dunia, bukan hanya di akhirat. Kemudian yang kedua adalah Allah akan memberi balasannya di akhirat. Hal itu hanya diperoleh manakala seseorang itu memiliki sifat-sifat yang empat ini. Yang pertama, bil amal, melakukan tindakan nyata, berkorban, berjuang melakukan semua aktivitas ini untuk kepentingan agama kita ini, dilanjutkan at-tadhiyah, dilanjutkan dengan pengorbanan, dan dilanjutkan dengan musabarah ala syada'id, bersabar, berlaku sabar dalam berbagai kegentingan, berbagai musibah yang menimpa kepada kita, karena musibah itu tidak saja musibah dari alam, musibah untuk aktivis ini termasuk musibah yang diakibatkan karena komitmennya menegakkan agama, kemudian pihak-pihak tertentu tidak menghendaki komitmen agama itu ditegakkan di negeri kita. Idealisme yang dimiliki oleh seseorang itu ketika diterapkan, maka pihak-pihak lain itu akan merasa kegerahan, dan akibat kegerahan ini mereka melakukan tindakan-tindakan baik persuasif maupun represif. Dan dalam keadaan itu kita disuruh untuk bersabar. Yang bersabar di sini bimakna ulat, bersabar di sini penuh dengan strategi, penuh dengan perencanaan bagaimana mengelola agar risiko-risiko ini mampu ditangani oleh kita dengan cara yang baik. Dan yang keempat, kata kaidah ini adalah wallujuk ilallahi biddu'ai wal isti'anah, mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala hal yang kita lakukan ini. Setelah dilakukan upaya-upaya berkorban kemudian bersabar, semuanya kemudian diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah kemenangan dan pertolongan itu dihadirkan kepada kita dengan kita tetap memohon doa kepada Allah, wal isti'anah, dan memohon pertolongan kepada Allah. Pendek kata, dalam bersikap ini, dalam membawakan kejayaan ini, ada sikap-sikap yang harus ada pada diri seorang aktivis. Di antaranya adalah sikap mau berjuang, mau beramal, kemudian yang kedua mau berkorban, yang ketiga mau bersabar, dan yang keempat mau menghantarkan seluruh jerih payah kita ini ditautkan dengan doa dan pertolongan, permintaan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tengah kemampuan orang kafir yang begitu besar, tidak ada yang mampu menghalau kemampuan tersebut kecuali karena pertolongan Allah yang diakibatkan dari doa-doa kita. Maka dalam konteks ini ada sebuah kesimpulan bagi orang yang berjuang itu, menjadikan 2/3 malam sebagai media untuk membangun komunikasi kepada Allah secara intens, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah atas segala apa yang sudah dilakukan dalam perjuangan ini. Maka biarpun sekejap, biarpun sebentar, ketika terbangun di waktu malam, lakukanlah itu untuk membangun komunikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam bahasa lain, kenapa kemenangan itu selalu diperoleh oleh pasukannya Islam di bawah pimpinan Umar bin Al-Khattab? Maka dalam kesimpulan orang yang meneliti ini, dia mengatakan ternyata mereka menjadi usudun fin nahar waruhbanun fil lail. Mereka itu di siang harinya menjadi singa, gigih di dalam berjuang, beringas di dalam apa ini menyelesaikan masalahnya, tapi di malam harinya waruhbanun fil lail, mereka ini adalah menjadi mandito-mandito di malam hari, ahli ibadah di malam hari. Nah, Maka ini konsep ini yang harus dipakai di dalam konsep kita. Kita lanjutkan. Apakah sikap-sikap hijrah bimakna pengorbanan itu masih tetap relevansi sampai sekarang ini, dan hijrah itu dalam bentuk apapun masih relevansi? Jawabnya adalah annal hijrah la takhtassu bi fi'atin mu'ayyanah minal mu'minin fi zamanin ma'lum ya'ti 'alaihi zamanun akhar fatansakhu bal innaha da'imatun ma damatil haqq wal batil wa ma damatil kufur wal islam. Kita lihat bahwa hijrah tidak saja dikhususkan untuk suatu kelompok tertentu, zaman tertentu, zaman tertentu. Yang seringkali sebagian kita memahami bahwa hijrah itu hanya berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah terhapus, sudah tidak relevan kembali. Akan tetapi hijrah itu berlaku terus. Ukurannya kapan tetap berlaku terus? Selama dunia ini ada hak dan ada batin. Karena ketika ditegakkan al-haq, kullama anara al-haq wasta'ala nurul batin. Ketika ditegakkan cahaya keimanan, pasti juga akan menyala-nyala api kebatilan. Itu yang paling ukuran paling utama. Selama di dunia ini masih ada hak dan batil, maka selama itu pula hijrah dengan makna apapun itu masih tetap relevan. Selama ada Islam dan ada kekufuran, karena tidak mungkin akan menjadi menyatu, pasti hijrah itu masih tetap akan dibutuhkan. Karena risiko akibat kita berislam yang benar itu masih kita akan hadapi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Tidaklah terputus hijrah itu sampai terputusnya taubat, dan tidaklah terputusnya taubat sampai munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Alias apa, Pak? Terbit dari arah barat alias apa? Kiamat. Jadi masih tetap berjalan, masih bisa dilakukan. Ya. Baik itu hijrah bimakna fisik, ya, yang kemudian terjemahannya sekarang ini adalah al-firar bid-din minal fitnah, ya, menghindar, ya, bukan lari ya, menghindar dengan membawa agama dari ancaman fitnah. Fitnah dari mana? Fitnah dari orang kafir yang tidak pernah akan berhenti. Fitnah dari orang kafir, makar dari orang kafir itu tidak akan pernah berhenti, diabadikan yang pada kajian sebelumnya kita sudah bahas, yaitu modus operandinya selalu akan ada tiga. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi modus operandinya musuh di dalam menentang dakwah itu, yang pertama dengan menahan atau menangkapi liyusbitu, atau kalau tidak demikian aw yaqtuluk, atau membunuhmu, atau yang ketiga atau mengusirmu. Itu semua masih sangat relevan berlaku sampai sekarang. Kalau itu tidak berlaku, maka tidak ada aktivis Islam yang ditangkap. Kalau itu tidak ada berlaku, maka tidak ada pembunuhan kepada aktivis-aktivis Islam. Baik itu pembunuhan bermakna pembunuhan menghilangkan nyawa, ataupun pembunuhan karakter atau yang dikenal dengan karakter assassination, yaitu menghilangkan apa ini? Menghilangkan sifat asli, sifat baiknya, pembunuhan karakter dengan diberikan stigma-stigma buruk kepada aktivis. Jadi itu masih berlaku, itu masih akan ada, maka kemudian hijrah ini masih tetap akan relevan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa janji Allah itu begitu besar di dalam orang yang mau menegakkan hijrah ini dalam segala maknanya, baik hijrah makaniyah atau hijrah bermakna tadkhiyah berkorban, atau hijrah bermakna ithar, atau hijrah bermakna yang lainnya, Allah memberikan balasannya lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Jawabannya, walam yakun wa'dullah subhanahu bita'dhimi amrul hijrah wa thawabil muhajir fi sabilillah illa bisababin ma yahtamilul muhajir an 'ina'in wa masyaqqah wa syada'id wa makabidatul akhtar. Tidaklah janji Allah itu agung bagi orang-orang yang mau berhijrah, baik itu nanti ketika berhadapan risiko, kemudian meninggalkan segala apa yang dia miliki, meninggalkan rumahnya, keluarganya, kemudian tempatnya untuk menyelamatkan agamanya, atau hijrah bimana berkorban. Kenapa janji Allah balasannya itu begitu agung? Tiada lain kecuali karena disebabkan apa-apa yang dialami atau dikorbankan seorang yang berhijrah itu dengan berbagai kesulitan, kekerasan, dan berbagai risiko yang pasti akan dihadapi. Jadi kalau boleh disimpulkan, hijrah itu isinya adalah orangnya itu penuh dengan pengorbanan. Nanti dalam pelajaran kita ini akan dibahas berkorban apa saja. Berkorban apa saja. Ada yang berkorban meninggalkan anak dan istrinya. Ada yang mengorbankan pekerjaannya. Ada yang mengorbankan tempat tinggalnya. Ada yang mengorbankan hubungan dengan keluarganya terputus, dan segala macam. Ini semua inti dasar dari hijrah itu adalah at-tadkhiyah, penuh dengan pengorbanan-pengorbanan. Tapi kata Allah, gantinya dari pengorbanan itu telah diabadikan oleh Allah. Paling tidak pengorbanan apapun dalam membawakan agama ini, ada tiga ganti yang diperoleh oleh seorang mukmin. Pertama rizki, kedua keridhaan Allah, ketiga pertolongan Allah. Ketiga pertolongan Allah itu diabadikan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-58 sampai 60. Walladzina hajaru fi sabilillah, mereka-mereka yang hijrah di jalan Allah, thumma kutilu, kemudian dia mati, kemudian dia dibunuh, atau matu, atau dia mati, layarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah di dalam ayat ini, dalam sudut pandang bahasa, menggunakan lam ta'kid dan nun ta'kid untuk penyengat li ta'kid. Pasti aku akan aliri orang yang berani berhijrah, orang yang berani berkorban untuk kepentingan agama ini, rizkinya itu kami aliri. Persoalannya, kita yakin apa tidak? Memang ada sesuatu yang hilang dari kita, tapi gantinya, mayyukridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan katsira. Allah akan mengganti siapa yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, melepaskan sesuatu yang dia miliki daripada Allah, nanti Allah akan mengganti dengan yang lainnya. Dengan mengganti dengan yang lainnya. Nah, yang penting terlebih dahulu bagi kita ini, bahwa di balik pengorbanan kita untuk agama ini, untuk kemaslahatan ini, untuk kepentingan umat ini, akan ada gantinya berupa aliran rizki. Aliran rizki. Kelihatannya kita keluar, tapi banyak yang masuk dari arah yang lainnya. Kemudian berikutnya, wa innallaha lahu wa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sebaik-baik pemberi rizki. Kita harus yakin semua yang keluar, apalagi dipentingkan untuk agama kita, dipentingkan untuk sahabat kita yang sedang teraniaya dan terdolimi, maka ada ganti, kata Allah. Kalau dalam dibahasakan dalam bahasa kita, ya, kata tambahan lamu ta'kid dan nunu ta'kid itu, yang artinya adalah li ta'kid, untuk penyengatan, itu seolah Allah menyampaikan sumpah. Mungkin kalau bahasa yang agak gaulnya, swear loh. Mesti aku apa ini? Aku akan gantikan dengan aliran rezeki, ya, yang tentu akan jauh lebih besar. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua, Allah tetapkan juga sebagai gantinya dari pengorbanan itu adalah keridhaan Allah. Wala yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat mudkhalan yardawnahu. Jadi ujung dari keridhaan Allah kepada kita itu, ya, ujung dari keridhaan Allah kepada kita itu adalah berujung surganya Allah, ya, berujung surganya Allah. Jadi ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua ini tuntutan yang tertinggi dalam hidup ini ialah memperoleh ridhonya Allah. Kalau dengan susah-susah lalu kita memperoleh ridha Allah, maka itu yang mau kita lakukan. Apalagi kalau tidak susah kita memperoleh ridhonya Allah, itu juga kita lakukan. Jadi karena ridha Allah itu nanti menghantarkan kepada surganya Allah. Maka dalam berjuang ini yang terpenting itu adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Yang berjuang ini menuntut keridhaan Allah, bukan kemudian menuntut jumlahnya yang banyak. Tapi yang terpenting ridha Allah yang mendampingi kita semua, karena itu menjadi tuntutan tertinggi. Maka dalam memilih, ya, di antara konsep itu memilih konsep ittiba itu, karena ittiba itu atau yang kita ikuti nanti sudah diridhai oleh Allah. Kita tidak perlu mencari jalan yang lain, tidak perlu mencari alternatif yang lain, cukup dengan jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ganti yang ketiga itu adalah an-nasr, pertolongan yang datang dari Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya, dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi la yansurannallahu innallaha la'afuwun ghafur. La yansurannallah. Dalam ayat ini disebutkan demikianlah, dan barang siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, ya, pernah ia derita, ya, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan memberikan pertolongannya, ya. Jadi tiga tadi, ya, itu yang disampaikan oleh Allah, semuanya menggunakan lamu ta'kid dan nunu ta'kid. Yang pertama la yarzuqannahu, yang kedua la yadkhulannahu, kemudian yang keempat adalah wala yansurannallah, benar-benar Allah akan menolong kepada hambanya. Nah, bentuknya kayak apa? Bentuknya tentu berkadar dengan pengorbanan yang kita lakukan. Oleh karena itu keikutsertaan kita di dalam pembelaan agama Allah ini dalam bentuk pengorbanan itu sekecil apapun itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah telah mewajibkan hijrah bagi setiap mukmin untuk menambah jumlah kaum muslimin, untuk membela nabi, sama-sama turun serta berkorban karena daulah Islam yang menuntut para muhajir dari orang-orang mukmin, di mana musuh-musuh Islam dari Yahudi dan munafik menunggu-nunggu akan kehancurannya. Jadi partisipasi kita sekecil apapun, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dalam umurnya yang sudah rentan, sudah 80 tahun, kenapa ikut berjuang? Kenapa ikut berjihad? Sedangkan sudah dikasih dispensasi oleh Allah. Ketika ditanya berkali-kali, ditanya pertama, dia sampaikan, karena Allah memerintahkan untuk berangkat baik yang ringan maupun yang berat. Anda termasuk orang yang ringan, saya orang tua, mas berangkat yang karena berat. Kemudian yang kedua, ditanya lagi, kenapa Anda tetap berangkat? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, jawabannya adalah kami pengen menambah jumlahnya. Jadi sekedar menambah jumlah, ya. Menambah jumlah, berkorban untuk menambah jumlah. Itu semua bagian dari pengorbanan yang tentu ini ada manfaatnya untuk kepentingan agama ini. Maka dalam surat At-Taubah ayat 121, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabirah wala yaqta'una wadiya illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah dia membelanjakan hartanya yang kecil ataupun yang besar, ataupun dia ikut terlibat dalam fisiknya, yaitu ikut memotong lembah, illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Tiada lain, Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka yang mau berkorban. Yang berkorban besar di apa ini? Diberikan, yang berkorban kecil itu juga diberikan. Nah, bedanya ada sedikit perbedaan pandang di kalangan kita. Kalau berkorban kecil itu adalah sebisanya. Ya. Berkorban kecil itu adalah sebisanya. Padahal makna pengorbanan ini adalah kecil, tapi dia berada di maksimal yang dia bisa lakukan. Maksimal yang dia lakukan. Misal, ada seorang wanita di Malang itu bekerja, ya, bekerja buruh nyuci, ya, dapatnya adalah 12.000 per hari, 12.000 per hari. 3.000-nya setiap hari diantarkan ke ma'had kita ini, ma'had Tahfidzul Quran, untuk nyokong ma'had tersebut. Orang ini walaupun 3.000 tapi nilainya besar, karena penghasilannya cuman berapa? Penghasilannya cuman, pengorbanannya itu besar, kenapa? Karena penghasilannya cuman 12.000. Nah, ini contoh bagaimana pengorbanan itu dimaksimalkan pada titik-titik tertentu, ya. Bukan kata-kata sebisanya atau seikhlasnya, saikhlase gitu ya. Ya, saikhlase 1 juta tapi saikhlase kan juga baik daripada 1.000 tapi cuman saikhlase. Karena 1 juta saikhlase dengan 1.000 saikhlase, 1 juta saikhlase mampu menyelesaikan banyak hal. Mampu menyelesaikan banyak, ya. Memang sedang ditanyakan pengorbanan kita dalam banyak hal ini, ya. Kita bayangkan sekarang ini yang menjanda sementara ataupun permanen akibat dari risiko-risiko yang mereka alami dalam apa ini membawakan agama ini, tidak kurang dari 1.000 kakak, ya, 1.000 kakak. Sebagian mereka ada yang mendekam di dalam penjara. Sebagian mereka ada yang berada di pelosok-pelosok tertentu. Pelosok-pelosok tertentu. Dan itu anak-anaknya butuh makan. Istri-istrinya juga butuh makan. Dan mereka tetap tinggal berada di kampung-kampung kita, di kota-kota kita. Semuanya berada di tempat-tempat tersebut. Andai tidak karena itu, ya. Kita kan punya kaidah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Ya, kita ini suka memberi makan itu kepada orang miskin, kepada yatim. Satu yang jarang kita pikirkan yaitu memberi makan kepada asir. kepada mereka yang tertawan. Tidak pernah masuk dalam benak kita, oh ternyata ada bagian dari makanan kita itu untuk mereka. Orang-orang yang tertawan, orang-orang yang sedang terbelenggu hak-haknya, itu siapa saja itu mendapatkan hak itu. Apalagi kalau kemudian tertawannya itu karena terfitnah, karena membawakan agamanya, yang kemudian belum tentu dia itu melakukan kesalahan yang dituduhkan. Belum tentu orang tersebut itu melakukan kesalahan yang dituduhkan. Ini penting untuk kita punya sikap-sikap berhijrah bimakna at-tadkhiyah wal isa. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah awau wa nasaru, ya. Bagaimana keberpihakan awau wa nasaru itu dalam sikap-sikap hijrah yang dilakukan oleh kita semua. Dalam surat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 71 dan 72. Walladzina awau wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'din walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini ada kaidah yang perlu diangkat, apa yang dimaksud dengan pengertian awau wa nasaru. Awau wa nasaru dalam pengertian ini yang kita bukakan di dalam tafsir adalah lindung melindungi, ya, lindung melindungi. Yang dimaksud lindung melindungi ialah di antara Muhajir dan Ansor dalam ayat tadi itu terjalin kepersaudaraan yang sangat teguh, sangat kuat, bahkan hubungannya, ya, hubungannya itu melebihi dari hubungan dengan keluarga, hubungan dengan darah. Saking hebatnya hubungan tersebut itu melebihi dari hubungan-hubungan darah maupun hubungan-hubungan suku. Untuk membentuk masyarakat yang baik, demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada permulaan Islam mereka sampai waris mewariskan. Bayangkan, yang semestinya waris mewariskan untuk siapa? Waris mewariskan untuk siapa? Hanya untuk keluarga. Tapi pengorbanan itu sampai pada seterata waris mewariskan, ya. Waris mewariskan, ya. Ini saya wariskan buat Anda untuk kepentingan Anda dan yang lain, ini saya berikan kepada Anda. Kalau tidak demikian ikhwah semua, ya. Hubungan yang dijalin, ya, antara orang yang sudah memiliki keleluasaan, memiliki kemudahan dengan orang yang sedang dalam bentuk kefakiran dalam arti khusus, ya, fakir dalam arti khusus ini tidak fakir seperti fakir lazimnya, tapi mereka ini fakirnya lantaran dia karena beban-beban dakwah tertentu, mungkin karena risiko terfitnah, mungkin karena risiko waktu yang habis dimakan oleh kesempatan-kesempatan kita ini, ya, itu menyebabkan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengais rizki kembali, ya. Maka kepada mereka ini memiliki hak untuk diberikan santunan. Dan dalam keterangan fi dilalil Quran, paling tidak yang masuk kategori fakir dalam arti khusus itu adalah empat. Yang pertama adalah muhajir, sebagaimana dalam ayat surat Al-Hasr, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarim, orang fakir dari kalangan muhajir yang diusir dari kampung halamannya, yang kemudian terfitnah dari kampung halamannya. Atau yang kedua adalah mujahid fi sabilillah, yang itu diabadikan dalam surat Al-Baqarah, lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah, orang-orang fakir yang terporsir waktunya hanya berada di jalan Allah, la yastati'una darban fil ard, tidak bisa mengais rizki, lazimnya orang lain mengais rizki, pagi jam 7 berangkat, nanti jam 4 sore pulang. Bagi orang-orang mujahid, bagi para da'i, Allah tidak mungkin melakukan itu, karena mereka mengkonsentrasikan diri untuk membela agama Allah. Nah, harta kita yang kita kais dari jam 7 sampai jam 4 itu ada haknya mereka, ya, ada haknya mereka. Yang dimaksud oleh Allah orang fakir dalam arti khusus. Lalu siapa lagi? Adalah mereka yang masuk menjadi orang mendakwahkan agama ini, mengisi waktunya mendakwahkan agama ini di pagi hari dan di siang hari, yang tidak mengenal lelah. Kepada mereka kita disuruh bersabar untuk membersamai mereka. Pada surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Kita disuruh bersabar membersamai mereka yang terus menyeru kepada Allah, tidak kenal pagi, tidak kenal siang, tidak kenal sore. Terus dia adakan hari-harinya itu untuk mendakwahkan agama ini, mengajak kebaikan kepada orang. Kepada mereka ini harta yang kita cari dari jam 7 ini sampai jam 4 sore atau seharian yang kita cari itu ada hak untuk mereka yang harus kita korbankan. Di kalangan mereka sekarang ini ada yang terkena sakit sampai tidak bisa mengajar seperti Ustadz Badru Tamam, ya, dan kita merasa kehilangan sekali, hanya sakit beberapa hari saja kita merasa kehilangan karena sumber ilmunya jadi hilang, ya. Bagaimana dengan pengobatan yang dia harus lakukan? Itu menjadi tugas dan kewajiban yang kita ini harus berkorban, ya. Di kalangan mereka ada yang sampai sekarang menjadi kontraktor seumur hidup, jadi rumahnya itu ngontrak terus. Itu juga menjadi bagian dari kewajiban yang kita miliki. Jadi awau wa nasaru dalam pengertian tafsir ini itu ikatannya itu sangat teguh, walaupun itu bukan hubungan darah kita, walaupun itu bukan saudara kita, tapi ikatannya sampai seperti waris mewariskan, seakan-akan mereka bersaudara kandung. Bersaudara kandung. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendek kata hijrah itu tidak akan berhenti, ya, tidak akan berhenti, ya. Tuntutan-tuntutan hijrah itu al-ilmu bimaqasidil hijrah itu masih tetap akan menjadi tuntutan kita terus setiap saat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, innaha satakunu hijratan ba'da hijratin. Sesungguhnya akan terjadi hijrah setelah hijrah kembali. Berkorban setelah berkorban kembali. La tanqati'ul hijrah makanal jihad. Tidak akan terputus hijrah selama jihad itu masih tetap harus berjalan. Dan jihad itu tetap berjalan sebagaimana Rasulullah bersabda, al-jihadu madin mundu ba'asani Allah. Jihad itu akan tetap berlangsung sejak aku dibangkitkan, ila ayyukatila akhiru ummati ad-dajjal, sampai terakhir dari umatku ini bisa membunuh Dajjal, yang pada terakhir-terakhir ini indikator-indikator akan kemunculan Dajjal bersama pengikutnya, para orang-orang yang akan mempersiapkan kehadiran Dajjal itu sudah mulai menempatkan posisi-posisinya. Paling tidak kalau kita sedikit kita sebutkan ya, ini baru nanti akan berakhir apa ini, kita berkorban, kita berjihad itu setelah bisa membunuh Dajjal ini ya. Dajjal ini akan berangkat dari kota Asfihan ya. Kota Asfihan, maaf ada di sana ya, kota Asfihan. Kota Asfihan itu tepatnya di dataran Iran, berangkat dengan 70 ribu orang Yahudi dari tempat tersebut. Nanti berjalan menuju ke perbatasan antara Irak dan Syam ya, antara Irak dan Syam, sampai menuju ke Syam. Yang Syam itu ada empat, yaitu Palestina, yang kedua adalah Syria, yang ketiga adalah Lebanon, yang keempat adalah Yordania. Nah, di dataran itulah nanti akan berpusat potensi-potensi yang akan membela Dajjal dan naga-naganya. Apa Pak naga-naganya itu? Kayak-kayaknya beberapa potensi yang sudah mulai mengerucut ke tempat tersebut, dan adanya komunitas Yahudi yang ada di Esfihan Iran, itulah yang bisa jadi menjadi cikal bakal kehadiran apa ini, Dajjal ke tempat tersebut. Adanya penempatan-penempatan pasukan, baik yang dimiliki oleh Iran ataupun dimiliki oleh Cina ataupun oleh Rusia ataupun oleh kekuatan-kekuatan besar yang mempengaruhi di dataran Syam atau Syria pada saat ini, atau Palestina pada saat ini, tidak bisa dinafikan dari rencana besar yang ada di dalam kaidah-kaidah ini. Karena hadis ini, Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70 ribu orang yang mengenakan jubah tiada berjahit ya. Ya, itu ada disebutkan di dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan ya. Asfihan Iran ya, dan Yahudi. Hadis ini bahkan menunjukkan nama kota dengan jelas yang letaknya di Iran bagian tengah, yaitu Asfahan atau Isfahan, yang artinya Dajjal dari Khorasan akan melewati Isfahan dan akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi yang mengenakan jubah tidak berjahit, atau jadi ingat, jadi jubah yang dipakai para ayatullah dan muloh-muloh di mana itu, di Iran. Hakubir seperti itu juga. Saya sendiri tidak heran kok ada kumpulan orang Yahudi di Iran. Ternyata memang kemudian di Asfihan itu, nanti kapan-kapan datanya kita munculkan, ternyata ada sekelompok orang Yahudi yang sekarang ini sudah berada di dataran Asfihan, dan bisa jadi itu menjadi cikal bakalnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak, berjalan ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba Allah, istiqomalah ketika muncul apa ini, kelompok-kelompok tersebut. Nah, hadirin, ini nanti kita akan bahas pada kesempatan lain, tapi pendek kata, mereka-mereka yang akan mengawal Dajjal itu sudah mulai melakukan persiapan dan berkorban. Bagaimana dengan orang-orang yang mau melawan terhadap apa ini, Dajjal? Sudahkah kita mulai berkorban? Sudahkah kita mulai menyiapkan diri? Nah, inilah Rasulullah SAW dalam hadis Muslim menyebutkan, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada fitnahnya Dajjal. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan nanti, pengorbanan yang kita lakukan itu menjadi bagian kebaikan. Sebab apa? Al khailu ma'kudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Jadi di atas ubun-ubunnya kuda itu ya, masih tertaut kebaikan sampai hari kiamat ya. Walaupun itu sudah tidak dipakai lagi ya, walaupun itu tidak dipakai lagi. Artinya apa? Kebaikan yang kita tanam saat ini, pengorbanan yang kita tanam saat ini akan menjadi investasi kita di akhirat kelak, sampai kebaikan itu kita petik di kemudian hari. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa tetap relevan? Ini menjadi singkat dari kajian kita ini. Dalam kitab Fi Dilalil Quran disebutkan hijrah telah berlalu sampai terjadinya Fathu Mekah, hingga berhenti ketika negeri Arab di bawah naungan Islam, umat menjadi teratur di bawah kekuasaan Islam, maka tidak ada lagi hijrah setelah fatah. La hijrata ba'dal fathi. Akan tetapi jihad dan amal itu akan terjadi ketika Islam pertama kalinya telah memimpin dunia selama 1200 tahun. Artinya akibat hijrah yang dilakukan oleh Nabi, kemudian dilakukan jihad fisabilillah, umat Islam itu mampu memimpin dunia ini selama 1200 tahun, 12 abad. Ya, 12 abad. Nah, adapun hari ini hukum Allah telah terangkat kembali, tidak berfungsi kembali maksudnya. Tidak ada satu negara pun yang kemudian mengagungkan dan memuliakan hukum Allah, tapi menomorduakan atau menomorsekiankan. Kemudian sekarang mulai babak baru bagi Islam seperti babak pertama dulu, mengambil setiap fase-fase pada pertama dulu sampai bisa menegakkan Darul Islam dan Darul Hijrah kembali, kemudian meluaskan di bawah naungan Islam dengan izin Allah. Maka ketika itu terjadi kembali maka tidak ada lagi hijrah. Jadi kira-kira ukuran kita berhijrah nanti ketika kita sudah tegak daulah Islamiyah yang menghukumi seluruh umat manusia ini dengan hukum Islam, yang telah tegak syariat Allah, telah tegak agama Allah, tidak disia-siakan agama Allah dan tidak dihinakan agama Allah, maka hijrah kemudian berhenti lagi. Tapi selagi itu tidak kita dapati, selagi hukum Allah itu masih terangkat atau tidak berfungsi di muka bumi ini, daulahnya Allah, kekuasaannya Allah tidak berada di tangannya kaum muslimin, kemudian syariat Allah tidak berjalan, kemudian agama Allah dihinakan, maka sejak itu pula hijrah ini masih tetap berjalan sampai nanti. Ya. Oleh karena itu, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan paling tidak ada beberapa hal ini yang kita nanti akan dituntut untuk berkorban. Ya, mudah-mudahan kita bahas pada kesempatan yang lain. Ya. Jadi pengorbanan itu paling tidak ada 8 ya. Ada 8 yang dituntut oleh agama ini. 8 itu kalau disimpulkan ada 5 ya, pengorbanan itu. Pertama, berkorban meninggalkan tanah air. Kedua, berkorban untuk keluarga, anak dan istri. Berkorban untuk keluarga, anak dan istri. Ketiga, berkorban untuk usaha bisnis yang kita lakukan. Kemudian berkorban harta kita. Dan yang kelima adalah berkorban jiwa kita. Itu diabadikan oleh Allah. Bila 8 hal ini belum bisa kita korbankan, Allah, Rasul dan jihad fisabilillah masih dikalahkan, maka jangan berharap kemenangan-kemenangan itu akan berpihak kepada kita semua. Karena kita biasanya menurut ulama ini, bahwa menurut ulama Syekh Ibnu Atik, biasanya manusia tidak mau berhijrah, tidak mau berkorban, tidak mau berhijrah, tidak mau berkorban untuk kepentingan agamanya ini, biasanya beralasan karena 8 itu. Kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. 8 alasan untuk tidak berkorban, tidak berhijrah dan tidak berjihad itu biasanya ada di dalam ayat ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain nanti bisa kita bahas dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan, mohon nanti kami diingatkan panitianya supaya ini dibahas secara runtut dan urut, kita tidak terlupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.